بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Dengan selesainya halaman ke-130 yang merupakan pembahasan terakhir dari Al-Martabatul Thaniyah, kedudukan atau tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan rukun iman, dari tingkatan-tingkatan di dalam Islam. Yang pertama adalah terkait dengan al-Islam, dan yang kedua yang dimaksud adalah terkait dengan al-iman. Itulah yang kita telah sampai padanya. Maka manamin insyaallah taala langkah pada al-martabatus salisah, tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Nah, penting untuk diingatkan bersama sebelum kita lanjutkan kajian, sebagaimana himbauan agar ditertibkan selama kajian berlangsung, demikian pula salat-salat yang ditegakkan terkait dengan putra dan putri kita. Hendaknya bagi orang tua masing-masing untuk bisa mendampinginya dengan baik agar tidak menimbulkan kegaduhan dan juga suasana yang menjadi sebab mengganggunya selama kajian berlangsung. Maka ada baiknya bagi kedua orang tua untuk bisa mengikut sertakan putra-putrinya di sampingnya menyimak kajian yang dilaksanakan. Kemudian insyaallah taala sudah bisa dipahami sebagaimana sudah diberitahukan sebelumnya. Nah, tingkatan yang ketiga, al-ihsan, ta'riful ihsan, definisi atau makna al-ihsan. Disebutkan pada matan kitab yang bersama kita, al-usul as-salasah. Al-martabatus salisatu al-ihsanu ruknun wahidun. Tingkatan yang ketiga yaitu al-ihsan merupakan rukun yang satu, merupakan rukun tersendiri. Naam. Wa huwa an ta'budallah, yang maknanya adalah engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seperti halnya engkau melihat dia, melihat Allah Jalla wa'ala. Fa'illam takun tarahu, maka jika ternyata engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dialah Allah Jalla wa'ala yaraka, yang melihatmu. Patut untuk kita ingat dan kita hafalkan definisi ini yang singkat, padat, tetapi maknanya adalah besar. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Coba kita sebutkan bersama. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Lagi diulang. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Naam. Berkata Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, ketika beliau mensyarah juga kitab Al-Usul As-Salatah dengan judul Ithaful Uqul. Demikian nama syarahnya, Al-Usul As-Salatah, karya beliau. Di saat beliau menjelaskan tentang Al-Ihsan, beliau katakan bahwa ini merupakan yang terambil atau teriwayatkan dari hadis Jibril yang masyhur, yang sudah masyhur, sudah terkenal, masing-masing kita tahu. Terambil padanya definisi ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata beliau, hadza ta'rifun nabawi. Ini merupakan definisi nabi. Definisi nabawi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Definisi tentang ihsan ini berasal dari definisi nabawi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La majala li ahadin, tidak ada peluang bagi seorang pun, hatta yatasarraf fi, sehingga kemudian dia memalingkan padanya. Maka ketika disebut, ditanya, apa definisi al-ihsan, sebutkan apa yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjawab Jibril alaihissalam menanyakan tentang al-ihsan. Maka tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk yatasarrafi, untuk mencari-cari definisi lain, untuk berpaling darinya, atau kemudian dia menyatakan nahfaduh, kita hafal itu, au nu'abbir anhu, atau kita ungkapkan dengannya bil makna, secara makna. Bukan secara semestinya, tapi diungkapkan dengan ungkapan lain, au bil lafad, atau dengan ungkapan lafad. La, kata beliau. Nah, ini yang bisa dinukil dari Al-Syeikh Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa berikan kesehatan kepada beliau dengan usia yang sudah senja, yang beliau berdomisili di Madinah Nabawiyah. Naam. Yang masih konsisten sampai hari ini dengan usianya tetap istiqamah di atas ilmu, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kita menyimak apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala pada syarahnya. Di bawah garis tulisan tebal Al-Ihsan fil Lughah, beliau memulai mensyarah kata Al-Ihsan. Al-Ihsan fil Lughah, menurut lughah, etimologi bahasa Arab, itqanus syai'i, keyakinan terhadap sesuatu. Wa itmamih, dan kesempurnaan padanya. 6. Itu asal kata al-ihsan. Ma'khudun minal hasan, yang mana terambil dari kata al-hasan. Al-ihsan, al-hasan, sama. 6. Memang itu asalnya. Wa huwa al-jamal. Al-hasan itu baik, al-hasan itu indah, sehingga semakna dengan al-jamal, keindahan. 6. 6. Biddu al-qubuh, yang merupakan lawan dari al-qubuh. Al-qubuh, keji. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang keji. 6. Wahuwa yang qasimu ila aqsamin, dan al-ihsan itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. 6. Yang qasim ila aqsamin. 6. Sebutkan ada 3 bagiannya. Awalan, thanian, salisan. Kita ambil dulu yang pertama, awalan, ihsan bainal abdi wa baina rabbihi. Bentuk ihsan antara hamba dan antara Rabbnya Allah Jalla wa'ala. Wa hadha huwal maqsud, dan inilah yang sedang dimaksud atau dibahas pada pembahasan kita. Bentuk ihsan, sikap ihsan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tsanian, yang kedua, ihsanu bainal 'abdi wa bainan nas. Bentuk ihsan antara hamba itu sendiri dan antara manusia yang lainnya. 6. Hablun minan nasnya. 6. Bagaimana kita bisa melakukan interaksi dengan manusia dengan bentuk ihsan. Ihsanu bainal 'abdi wa bainan nas. Salisan, yang ketiga, ihsanus sun'ati. Bentuk perbuatan. Bentuk baik perbuatan. Wa itqanihi, dan keyakinannya. Maksudnya bagaimana? Idza sana'al insanu syai'an, tatkala seseorang itu berbuat sesuatu, au amala amalan, atau amila amalan, ataukah dia berbuat dengan suatu amalan, fa innahu yajibu alaihi an yutqinahu wa yutimmah, maka wajib baginya untuk melakukannya dengan penuh keyakinan dan kesempurnaan. Artinya dengan keseriusan di dalam melakukan perbuatan yang baik dengan bentuk ihsan. Nah, itulah secara globalnya tiga bagian al-ihsan. Ihsanu bainal abdi wa bainar rabbih. Ihsanu bainal abdi wa bainan nas. Ihsanu sun'ati wa itqaniha. Nah, kita lihat penjelasan lebih lanjut masing-masingnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. An-naw'ul awwal, bentuk atau macam yang pertama. Ihsanu bainal abdi wa baina rabbih. Bentuk ihsan antara hamba dengan Rabbnya. Bagaimana maksudnya? Wa huwal ihsan bainal abdi wa rabbih. Yaitu bentuk ihsan antara hamba dengan Rabbnya. Bayyanahu. Antum kasih tasdid di atas ya. Bayyanahu. Agar tidak terbaca bainahu. Bayyanahu. Bayyanahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan itu. Lamma sa'alahu Jibril. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada beliau, menanyakan kepada beliau kejadian pertanyaan tentang al-ihsan telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam yang datang kepada beliau bi hadratis sahabah, di hadapan para sahabah yang ada. Kama ya'ti, sebagaimana akan datang kalimat tersebut atau jawaban tersebut. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, di mana Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan, beritakan, terangkan kepadaku apa itu ihsan. Maka inilah jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Asy-Syaikh, fal ihsan bainal 'abdi wa baina rabbih huwa itqanuhu al-'amal. Ihsan yang dimaksud antara hamba dengan Allah adalah itqanuhu al-amal, meyakininya amalan. Alladhi kallafahu Allahu bih, yang Allah telah bebankan, amanahkan kepadanya, kepada hamba. Itu hendaknya diyakini bahwa memang Allah Jalla wa'ala telah perintahkan aku demikian untuk berbuat sesuai dengan perintahnya dalam Al-Quran kah ataupun di dalam sunnah nabinya. Bi an ya'tiya bihi sahihan, yaitu hendaknya dia lakukan dengan sahih, dengan betul amalan tersebut. Khalisan liwajhillah, ikhlas pula dalam menjalankan. Liwajhillah, semata-mata mengharapkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan bagian ihsan yang merupakan tingkatan ketiga. Nah, adalah sikap ihsan antara hamba dengan Allah adalah dia melakukan amalan itu secara sahih sesuai dengan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas menjalankannya semata-mata karena Allah. Wa amalul ihsan bainal abdi wa rabbih, dan amalan ihsan antara kaitannya antara hamba dengan Rabbnya, ma tawaffara bihi, apa yang terpenuhi padanya, al-ikhlasu lillahi subhanah, yaitu ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, wal mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jejak atau bimbingan atau contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah jelaskan, bayyana, antum kasih tasdid lagi di atas ya agar tidak terbaca baina. Naam, waqad bayyana, kalau bayyana menjelaskan, kalau baina antara. Waqad bayyana an-nabiy, dan nabi telah jelaskan, annal ihsan ala martabatain, bahwa ihsan itu terdiri dari dua martabah. Apa martabah itu? Tingkatan, kedudukan, yang sudah jadi bahasa kita martabat. 6. Al-ihsan ala martabatain, terdiri dari dua martabah. Kalau tunggal martabatun, kalau dua martabataini, kalau lebih dari dua jamak, apa jamaknya? Belum tahu. Maratib, jamaknya maratib. 6. Tulis. 6. Seperti ini penting, fawaid sampingan istilahnya. Ihsan ala martabatain, wahidah a'la minal ukhra. Yang pertama a'la, lebih tinggi, minal ukhra, dari yang lainnya. Karena cuma dua tingkatan, satu dan dua, maka yang nomor satu lebih tinggi tingkatannya, lebih tinggi martabatnya dibandingkan tingkatan yang kedua. 6. Entah kita di posisi yang mana, apakah martabatul ula ataukah martabatul tsaniyah, sama-sama baiknya. Tapi kayak yang afdal dan yang terbaik adalah al-ula, yaitu yang pertama. Yang pertama, an ta'budallah ka'annaka tarah, adalah engkau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala seperti atau seakan-akan engkau melihatnya. Masih terkait definisi al-ihsan. Bi'an yuballigha bika al-yaqin, yang dengannya bisa mengantarkanmu kepada keyakinan. Ini coba dicerna, tingkatan yang pertama. Bagaimana bisa dikatakan ini yang tertinggi? Karena definisinya menyatakan bahwa bisa mengantarkanmu kepada keyakinan, wal imanu billah, dan iman kepada Allah. Ka'annaka, seperti halnya kamu, tusyahidullah, menyaksikan Allah, iyanan, secara langsung. 6. Kalau sudah sampai tingkatan seperti ini, tingkat ihsan yang tertinggi, bisa mengantarkanmu dengan keyakinan dan iman kepada Allah, seperti halnya engkau menyaksikan Allah itu secara langsung. Laisa indaka taraddud, tidak ada pada dirimu taraddud, nam, keraguan, au ayyushakin, atau juga ketidakpastian. Nah, tidak ada sama sekali pada dirimu. Nah, tetapi betul-betul yakin. Nah, engkau beribadah kepada Allah seperti halnya engkau melihat Allah di hadapanmu. Bal ka'annallaha amamaka. Bahkan justru seakan-akan Allah amamak di hadapanmu. Subhanahu wa ta'ala. Tarahu iyanan. Engkau lihat Allah secara langsung. Nah. Ini tingkatan tertinggi. Faman balagha hadhil martabah. Siapa yang sudah mencapai tingkatan ini? Faqad balagha ghayatal ihsan. Maka sungguh dia telah mencapai puncak al-ihsan. Ghayah, puncak. Ghayatul ihsan, puncak ihsan. Ta'budullaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala seperti halnya engkau melihatnya. Min kamalil yaqin wa kamalil ikhlas. 6. Dari kesempurnaan keyakinanmu dan kesempurnaan keikhlasanmu. Maka untuk mencapai tahapan ini adalah proses. 6. Perlu latihan demi latihan. 6. Sehingga mencapai keyakinan yang kamal, yang sempurna. Mencapai keikhlasan pula yang kamal, yang sempurna. Ka'annaka tarahullah iyanan. Seakan-akan kau melihat Allah secara langsung. Wallahu jalla wa'ala. Lanjut ke halaman berikutnya. Allahu jalla wa'ala la yura fid dunya. Dan Allah Jalla wa'ala itu tidak bisa dilihat di dunia. Nah, maka bagaimana menggabungkan perkara tadi? Tingkatan yang tertinggi itu seperti itu, seakan-akan kau melihat, menyaksikan Allah secara langsung. Sementara Allah la yura fid dunya, tidak bisa dilihat di dunia. Wa innama yura fil akhirah, akan tetapi hanyalah Allah itu bisa dilihat di akhirat nanti. Walakin tarahu biqalbik, akan tetapi engkau melihatnya dengan qalbumu. Hatta ka'annaka tarahu bi'ainaika, sehingga engkau melihatnya dengan kedua matamu. Walidhalik yujaza ahlul ihsan bil akhirah. Dan karenanya dibalasi orang-orang yang telah melakukan ihsan di akhirat nanti. Bi an yarauhu subhanah. Di mana mereka melihat Allah Jalla wa'ala. Lamma abaduhu. Ketika mereka selama di dunia beribadah dengan penuh, dengan baik kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ka'annahum yaraunahu fid dunya. Dan seakan-akan mereka melihat Allah di dunia. Jazahumullah bi'an afsahilahum. Maka Allah Jalla wa'ala akan balasi mereka dengan seluas-luasnya buat mereka. Al-majal, peluang. Bi'an yarauhu bi'absarihim fi darin na'im. Di mana mereka pun akan melihat dengan mata-mata mereka di tempat yang penuh kenikmatan. Ketika mereka betul-betul memang di dunia beribadah dengan sikap penuh pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala, maka seakan-akan mereka bisa melihat Allah di dunia, maka di akhirat nanti Allah berikan balasan lebih, di mana mereka bisa memandang melihat Allah subhanahu wa ta'ala fi darin na'im, di tempat yang penuh kenikmatan. Maka Syekh Al-Fauzan bawakan dalil pada surat Yunus ayat ke-26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Demikian awal ayat ke-26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kita simak penafsirannya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang telah berbuat ihsan, berbuat baik selama di dunia, beramal ihsan selama di dunia, maka balasannya adalah al-husna. Al-husna penafsirannya adalah al-jannah. Al-husna makna asalnya adalah baik, artinya adalah al-jannah. Wa ziyadah, dan ziyadah. Ziyadah secara bahasa artinya tambahan. Namun penafsirannya an-nadhar ila wajhillahil karim. Memandang wajahnya Allah yang mulia. Balasan orang yang berbuat ihsan, sudah dimasukkan jannah, kemudian ditambah lagi dengan an-nadhar ila wajhillahil karim. Demikian pendapat sekumpulan dari para sahabah, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa Hudzaifah ibnu al-Yaman, wa Abu Musa al-Asy'ari, wa Ubadah ibnu Shamit radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sekian dari para sahabah besar berpendapat demikian. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Seberapa sih kelebihannya memandang wajahnya Allah? Perlu kita tahu, dan kita bawakan riwayat dari Hammad ibnu Salamah, meriwayatkan dari Thabit al-Bunani, meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Layla, meriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, pada surat Yunus ayat ke-26 ini. Maka beliau menafsirkan, idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun narin nara nada munadin. Apabila penduduk jannah sudah masuk jannah, apabila penduduk neraka sudah masuk ke dalam an-nar, ke dalam nerakanya, nada munadin, maka akan ada penyeru yang memanggil, ya ahlal jannah, innalakum indallahi maw'idan. Wahai ahlul jannah, sungguh bagi kalian di sisi Allah sudah ada maw'id, sudah ada janji. Yuridu an yunjizakumu, di mana Allah sudah berkehendak untuk membalasi kalian dengannya. Qalu, maka penduduk jannah bertanya, ma hadzal maw'ud, apa janji tersebut? Alam yusakil mawazinana, bukankah Allah sudah cukup memberatkan timbangan-timbangan kami sehingga kami beruntung dimasukkan ke dalam jannah dengan beratnya timbangan amalan kebaikan? Wabayyad wujuhana, bukankah Allah sudah memutihkan wajah-wajah kami wa yudkhilna al-jannah, Allah pun juga sudah membuktikan memasukkan kami ke dalam jannah sebagai balasan amalan kami selama di dunia, wa yujirna minan nar, dan Allah telah selamatkan, telah jauhkan kami dari an-nar. Artinya sudah cukup dengan balasan seperti itu menurut ahlul jannah. Qala, maka kata Nabi, fayurfa'ul hijab, maka disingkapkan al-hijab. Fayanduruna ila wajhillahi azza wa jalla, maka kemudian ahlul jannah memandang kepada wajahnya Allah jalla wa ala. Qala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadri ilaihi. Tidak ada yang diberikan oleh kepada mereka sesuatu yang lebih dicintai di hadapan mereka dibandingkan an-nadhar ilaih, memandang wajahnya Allah jalla wa ala. Lebih nikmat lagi dibandingkan nikmatnya jannah. Nah, makanya dikatakan lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang telah berbuat ihsan dengan amalannya di dunia, Allah balasi dengan al-husna. Kemudian ditambah lagi waziyadah, yaitu memandang wajahnya Allah jalla wa'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annal husna, annal hasana bimithliha. Al-husna, kata Ibnu Abbas, yaitu kebaikan yang semisalnya. Amalan ini, balasannya ini. Semisal, amalan ini, balasannya ini. Wadziyadah, sementara ziyadah, at-tad'if, kelipatan. Ashri amsaliha, 10 kalinya. Ila sab'i mi'ati di'fin. Bukan sampai 10 saja, tapi sampai 700 kali lipat. Nah, seorang bergantung nilai amalannya itu dengan keikhlasan. Nah, dan sampai bisa dilipat gandakan semua atas kehendak Allah jalla wa ala. Nah, maka ziyadah justru adalah kelipatannya, 10 sampai 700. Selain Ibnu Abbas, Al-Imam Mujahid, murid beliau rahimahullah, salah seorang imam di kalangan tabi'in, bahwa al-husna hasanah, mithli hasanah, kebaikan seperti kebaikan, semisal. Sedangkan al-ziyadah, al-maghfirah war-ridwan, ampunan dan keridhaan Allah. Al-maghfirah war-ridwan, dapat ampunan dari Allah jalla wa'ala. Dan bagaimana kita bisa bayangkan kalau Allah jalla wa'ala sudah berkehendak untuk mengampuni hamba-hambanya. Dan kemudian ar-ridwan, diridai oleh Allah jalla wa'ala. Nah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Alangkah baiknya kita selesaikan satu ayat. Wala yarhaqu wujuhahum, wala yarhaq, dan tidak ditutupi wujuhahum, wajah-wajah mereka, orang-orang yang berbuat ihsan, qatarun wala dhimmah. Qatarun yakni gubar, debu. Wala dhillah, tidak pula dhillah. Dhillah itu kehinaan. Sama sekali tidak tertutupi wajah mereka dengan qatarun, tidak pula dengan dhillah. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni-penghuninya jannah. Hum fiha khalidun, mereka lah kekal di dalamnya. Semoga kita termasuk dari penduduk jannah, orang-orang yang berbuat iman dan berbuat ihsan selama dalam kehidupan dunia, dan kita ditempatkan yang terbaik insyaallah biiznillah di jannatul na'im oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelanjutannya insyaAllah pada waktunya nanti biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.